Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa belajar di kesempatan siang kali ini, dan kelihatannya banyak sekali musafir yang saat ini sedang berkunjung di Masjid Suciati Saliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk safar Bapak Ibu semuanya. Dan la tansana fi khairi du'aikum, barangkali doanya musafir termasuk doa yang mustajab. Kita pesan, jangan lupakan kami dalam doa baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Terakhir yang kita baca adalah tentang wajibnya mandi ketika di hari Jumat. Dan sudah kita sampaikan ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib dan bukan sunnah. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis nomor 101. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qal, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima. Imam yang lima itu siapa? Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Empat penulis kitab Sunan dan Imam Ahmad. Dan lafaz ini diambil dari lafaz Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang sahih, bisa kita jadikan sebagai dalil bahwasanya termasuk di antara bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak membaca Quran ketika junub. Selanjutnya kita akan memberikan rincian untuk pembahasannya. Yang pertama perlu kita bedakan antara zikir mutlak dengan membaca Quran. Zikir mutlak bisa bentuknya membaca kalimat thayyibah atau membaca kalimat basmalah, atau termasuk mengutip ayat Al-Quran namun tujuannya dalam rangka istidlal, dalam rangka menjadikan sebagai dalil. Untuk jenis yang pertama ini, zikir yang sifatnya mutlak, tidak dipersyaratkan harus suci dalam kondisi, atau tidak dipersyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil, sehingga orang boleh melakukan zikir mutlak meskipun dia dalam kondisi hadas, gak punya wudu, bahkan dalam kondisi junub. Contohnya apa Pak? Membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca zikir-zikir yang lainnya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang bertanya, amalan wanita haid itu apa saja yang boleh dilakukan? Kalaupun kita mengambil pendapat bahwasanya wanita haid boleh membaca, tidak boleh membaca Quran, bukan berarti bahwasanya wanita haid tidak punya amal soleh yang lainnya. Dia bisa melakukan zikir mutlak seperti membaca tasbih, membaca tahmid, takbir dan yang lainnya. Karena zikir mutlak diperbolehkan untuk dibaca meskipun orang itu dalam kondisi sedang hadas besar. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ulama beda pendapat, bolehkah dilakukan dalam kondisi junub? Nah, junub bagi manusia itu ada dua. Yang pertama, junub di bawah kendali manusia, sehingga dia bisa hilangkan sesuai dengan yang dia inginkan. Kapan dia mandi, hilang junubnya. Contohnya adalah junub setelah hubungan badan, atau junub setelah keluar mani, mimpi basah. Sehingga ketika dia sudah mandi dan kapanpun dia mandi, maka junubnya hilang. Yang kedua, junub di luar kendali manusia. Dan itu contohnya adalah haid atau nifas. Ketika seorang wanita mengalami haid di hari pertama, hari kedua, meskipun dia mandi besar, kalau darah masih keluar, apakah junubnya hilang? Tidak. Kenapa tidak hilang? Karena junubnya dipengaruhi oleh keberadaan darah haid. Dan haid itu berhenti bisa jadi di luar kehendak manusia. Karena pada umumnya wanita mengalami haid kembali kepada kebiasaan dia, sebagaimana ketika dia mengalami nifas juga di luar dari kehendaknya. Enggak bisa dikontrol. Direncanakan nifas selesai nanti malam. Bisa enggak, Pak? Hah? Enggak bisa, meskipun suaminya sudah misalnya menyinggung, tidak bisa direncanakan. Sehingga di posisi ini wanita hanya bisa menunggu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai kapan darahnya itu berhenti. Karena itu ada sebagian ulama yang membedakan antara junub yang disebabkan karena atau junub di bawah kendali manusia dengan junub di luar kendali manusia. Apa hukum membaca Quran dalam kondisi ini? Ada yang mengatakan bahasanya semua yang dalam kondisi junub, baik junub di bawah kendali maupun di luar kendali, tidak boleh baca Quran. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kalau junub itu di bawah kendali, maka dia tidak boleh baca Quran, sehingga harus segera mandi untuk bisa baca Quran. Karena untuk mewujudkan itu di bawah kendali dia, sehingga ketika dia mau baca Quran, ya silakan mandi dulu baru bisa baca Quran. Sementara junub yang di luar kendali seperti wanita haid diperbolehkan membaca Quran tanpa menyentuh. Membaca tanpa menyentuh. Kok bisa, Pak, membaca tanpa menyentuh? Ya sangat mudah. Seperti menghafal atau misalnya dibukakan oleh anaknya, atau lihat ke arah laptop sehingga yang dia sentuh adalah mouse laptop. Yang dia sentuh bukan teks Al-Quran, tapi yang dia sentuh laptopnya. Layar yang di situ ada teks Al-Qurannya tidak dia sentuh. Maka ini contoh membaca tanpa menyentuh. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya semua orang yang junub, baik junub di bawah kendali maupun di luar kendali, boleh membaca Quran. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Bukhari mengatakan kana Ibnu Abbasin lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san. Menurut Ibnu Abbas, membaca dalam kondisi junub hukumnya diperbolehkan. Ini keterangan dari Ibnu Abbas. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada keterangan raaitu, atau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari riwayat yang lain, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, summa qara'a syai'an minal Qur'an. Setelah itu beliau mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, hakadha liman laysa bijunubin fa ammal junubu fala wala ayatan. Seperti inilah adab yang seharusnya dilakukan bagi orang yang tidak junub. Adapun bagi orang yang junub tidak boleh bahkan membaca satu ayat sekalipun. Dan hadis ini kata Al-Haythami, rijaluhum wathaqun, termasuk hadis yang perawinya dianggap thiqah, yang ini menunjukkan bahwa bagi orang yang junub maka tidak diperbolehkan membaca Quran bahkan sampai derajat haram. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tadi sudah kita sebutkan khilaf dalam masalah ini, ada tiga pendapat dan ada tiga rincian di sana. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang memberikan rincian membedakan antara junub di bawah kendali dan junub di luar kendali. Sehingga bagi laki-laki yang mengalami junub, itu di bawah kendali atau di luar kendali? Ada enggak lelaki yang mengalami junub di luar kendali? Ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Lelaki haid enggak ada ya? Apalagi nifas. Sehingga kalau lelaki mengalami junub, dia pasti di bawah kendali. Maka bagi lelaki yang mengalami junub, ketika dia mau baca Quran, syaratnya harus mandi. Sedangkan bagi wanita yang mengalami junub di luar kendali seperti haid atau nifas, maka dia masih boleh membaca Quran berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sedang haji, sedang ihram, beliau mengalami haid, lalu Aisyah nangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "If'ali kullama yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq." Silakan kamu kerjakan apapun seperti yang dikerjakan oleh para jamaah haji, kecuali satu, tidak boleh tawaf. Sehingga kalau kegiatan selain itu silakan dilakukan, tapi kalau tawaf tidak boleh. Yang ini mengisyaratkan bahwasanya membaca Quran tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo bainahuma wudu'a." Rawahu Muslim. Wa fi riwayatil Hakim Zadul Hakim, "Fa innahu anshatu lil audi." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melakukan hubungan badan dengan istrinya, kemudian ingin mengulang, maka hendaknya dia berwudu di antara hubungan badan pertama dengan hubungan badan yang kedua. Kalau ingin mengulang, maka hendaknya dia berwudu di antara keduanya." Dalam riwayat Hakim ada tambahan, "Fa innahu anshatu lil audi." Karena itu lebih membuat sang suami bersemangat untuk mengulang. Dan dalam riwayat imam yang empat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas sama'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Wal hadithu ma'lulun, tapi hadisnya hadis yang ma'lul. Wa huwa ma'lul, hadis ini ma'lul, di situ ada illah dalam arti statusnya lemah. Dijelaskan oleh As-Sanani, ilahnya adalah dari jalur Abu Ishaq, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Yang kata Imam Ahmad, laisa bi sahih, tidak sahih. Tayyib. Di bagian ini kita akan membahas tentang apa hukum orang yang dalam kondisi junub terus tidur, atau dalam kondisi junub kemudian makan, atau dalam kondisi junub kemudian ingin mengulang hubungan badan tanpa berwudu. Ulama sepakat bahasanya bagi mereka yang dalam kondisi junub kemudian ingin melakukan aktivitas yang lain seperti makan, tidur, atau kemudian melakukan hubungan badan mengulang, atau bahkan belanja, masak, misalnya bangun dari tidur kemudian ingin masak, ibu-ibu, sebelum mandi, itu boleh atau tidak? Para ulama sepakat disyariatkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ulama sepakat bagi orang yang dalam kondisi junub kemudian ingin melakukan aktivitas, maka disyariatkan untuk berwudu. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat. Makna disyariatkan di sini apakah sampai derajat wajib ataukah derajat anjuran? Menurut sebagian pendapat, dan ini adalah pendapat Dawud Ad-Dhahiri, mereka mengatakan bahwasanya bagi orang yang dalam kondisi junub kemudian dia ingin beraktivitas, maka wajib baginya untuk berwudu apapun bentuk aktivitasnya, baik dia berupa, termasuk aktivitas adalah tidur, termasuk aktivitas adalah makan atau minum, maka dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, diwajibkan untuk wudu, liyatawaddo tsummal yanam, hendaknya dia wudu kemudian dia tidur lagi. Dalam riwayat Bukhari di situ ada perintah ighsil farjaha tsumma tawaddo, silakan dicuci kemaluannya kemudian setelah itu wudu dan setelah itu baru boleh tidur. Dan ini menunjukkan adanya perintah yang menunjukkan bahasanya bagi orang yang dalam kondisi junub lalu ingin beraktivitas maka wajib wudu terlebih dahulu. Lalu apa fungsi wudu di sini? Pada orang yang kalau hadas besar berwudu, apakah hadasnya berkurang sehingga jadi setengah? Tidak. Fungsi wudu di sini para ulama mengatakan fungsinya adalah untuk meringankan kondisi hadasnya, meskipun tidak mengurangi, sehingga tetap dia berstatus sebagai hadas besar, tidak berkurang jadi hadas kecil. Bukan berarti kalau orang junub wudu satu hadas besar jadi hadas kecil, wudu yang kedua hadas kecilnya hilang, bukan. Hadas besar tetap hadas besar, tapi dia lebih ringan dibandingkan ketika dia tidak wudu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa wudu ketika orang itu junub kemudian ingin beraktivitas hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan jumhur berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun. Bahasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh tidur dalam kondisi junub? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am wa yatawaddo insya'a, namun dia dianjurkan untuk wudu insya'a jika dia mau. Kalimat insya'a jika dia mau menunjukkan kalau di situ dikembalikan kepada kehendak orang yang junub, dan ini dalil kalau ini sifatnya apa? Anjuran dan tidak wajib. Sehingga wallahu ta'ala alam, berwudu dalam kondisi ketika orang ingin beraktivitas ketika junub hukumnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Tayyib. Maka misalnya ada orang yang dalam kondisi junub lalu dia ingin sahur, dia sementara waktunya mepet ya, waktunya mepet. Ini ada kasus hubungan badan setengah jam sebelum subuh, kemudian 15 menit sebelum adzan makan sahur. Waktu makan sahur 10 menit, sebentar lagi akan adzan. Kalau dia mandi dulu, kalau dia mandi dulu tidak sempat sahur. Tapi kalau makan dulu berarti nanti masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Pertanyaannya pilih mana, mandi dulu atau sahur dulu? Mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dia sahur berarti dia sahur dalam kondisi junub. Begitu adzan subuh masih junub belum mandi. Puasanya sah atau batal? Sah atau batal? Puasa dalam kondisi junub sah atau batal? Sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub setelah masuk waktu subuh, kemudian setelah itu beliau puasa. Sehingga bukan syarat dalam puasa itu harus suci dari hadas besar. Yang dipersyaratkan harus suci dari hadas besar itu ibadah sholat, membaca Quran. Tapi kalau puasa bukan syarat harus suci dari hadas besar. Karena itu punya hadas ketika sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi tidak boleh mendatangkan hadas ketika puasa. Kalau mendatangkan hadas ketika puasa batal puasanya ya, sehingga perlu dibedakan antara sebab hadas dengan kondisi hadas, gitu ya. Kalau orang melakukan sebab hadas besar ketika puasa apa hukumnya? Batal. melakukan hubungan di siang hari ketika puasa, batal puasanya. Tapi kalau orang berhadas ketika sedang puasa, sebab hadasnya sebelumnya, malamnya, sebelum subuh, tapi hadasnya bertahan sampai masuk subuh, misalnya sampai jam 5, ini puasanya sah dan tidak batal. Karena bukan syarat untuk berpuasa harus suci dari hadas besar. Nah, ada sebagian yang keliru ya. Ada orang yang keliru, salah paham. Loh, katanya ketika puasa boleh hadas. Terus dia melakukan hubungan waktu subuh. Ya, setelah subuh melakukan serangan fajar. Bagaimana hukum puasanya? Batal. Karena yang Anda lakukan adalah melakukan penyebab hadas. Yang boleh itu mempertahankan hadas sampai masuk waktu subuh, terus mandi setelah subuh, itu boleh. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadas di waktu malam, kemudian sampai masuk waktu subuh baru beliau mandi, kemudian setelah itu beliau puasa. Karena itulah para ulama mengatakan tidak disyaratkan ketika puasa harus mandi besar. Sedangkan adanya kebiasaan di masyarakat kita, kalau menjelang Ramadan padusan, itu budaya. Itu budaya. Tapi budaya itu dimasukkan ke masalah agama. Padahal budaya sama agama itu bisa jadi berbeda. Budaya-budaya sendiri, agama-agama sendiri. Namun oleh masyarakat di Jogja, sebagian masyarakat Jogja menggabungkan budaya ini masuk ke agama. Tradisi ini tidak ada di daerah timur. Jawa Timur tidak ada, tidak kenal seperti ini. Di Lamongan, tempat kelahiran saya, tidak ada tradisi sebelum Ramadan padusan, tidak ada. Surabaya juga saya kira tidak ada. Wallahu alam kalau di pulau-pulau yang lain. Jogja, Jawa Tengah, ke barat, nah itu ada. Jakarta tidak tahu ada atau tidak. Tidak ada. Ada tradisi padusan. Yang sebenarnya ini bukan tradisi yang diajarkan dalam agama kita. Karena bukan syarat ketika orang puasa harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Andaikan puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar dan kecil, Pak, bahaya, Pak. Rentok ngentut selama puasa itu, orang bakalan kuat manusia. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita sebuah syariat yang sangat ringan, boleh berhadas ketika sedang puasa. Sehingga kalau ada pertanyaan, jika orang sedang puasa lalu mengalami mimpi basah, itu sah atau tidak? Puasanya sah atau tidak? Sah, tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Karena junub itu tidak membatalkan puasa. Loh, ini kan melakukan sebab junub, mimpi basah. Setelah subuh tidur mahasiswa ya. Terus mimpi basah. Itu puasanya sah atau tidak? Jawabannya sah. Dia melakukan sebab basah. Dia melakukan sebab junub. Betul, dia melakukan sebab junub. Tapi itu di luar kehendaknya. Karena orang yang mimpi itu tidak dihisab, sehingga baik dia mengandung amal kebaikan maupun mengandung amal keburukan sama sekali tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan sambung ke hadis berikutnya. Hadis tentang tata cara mandi junub. Hadis tentang tata cara mandi junub. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dua hadis. Tapi kemudian beliau cantumkan dengan membuat cuplikan-cuplikan yang sebenarnya ini bersumber dari dua hadis. Dan ada dua hadis yang dia menjadi sumber dalam tata cara, sumber yang menjelaskan tentang tata cara mandi junub. Yang pertama adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua hadis Maimunah. Dan dua-duanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingannya dengan hal ini adalah Kalau kita melihat hadis-hadis seperti ini, maka kita berutang budi kepada para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengetahui bagian yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain kecuali oleh istri beliau. Melihat aurat suami itu boleh enggak? Boleh. Suami istri itu tidak ada batas aurat. Sehingga suami istri melihat aurat besarnya masing-masing dalam Islam tidak dilarang. Karena itu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bercerita tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi yang itu mustahil bisa dilihat oleh selain istri beliau. Andaikan bukan karena jasa istrinya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan sunnah seperti ini. Dan itu bagian dari hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan para nabi itu berkeluarga, sehingga mereka punya keluarga, punya istri, punya anak. Dari merekalah kita bisa mengetahui bagaimana perbuatan para nabi, amalan para nabi, ibadah para nabi, termasuk sunnah para nabi ketika di dalam rumah. Nah, kita tahu seperti ini dari jasa para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sudah selayaknya berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha, mendoakan beliau, karena melalui jasa beliaulah kita bisa tahu bagaimana rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah. Kita akan baca hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai mandi junub, beliau awali dengan mencuci kedua tangannya. Beliau awali dengan mencuci tangannya yang kanan terlebih dahulu. Tsumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau ciduk dengan menggunakan tangan kanan, ditaruh di tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu beliau gunakan untuk mencuci tangan, mencuci kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri. Tsumma yatawaddau, kemudian setelah itu beliau berwudu. Tsumma ya'khudzul ma'a, kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, lalu beliau gunakan untuk menyela-nyelai rambutnya. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, kemudian beliau guyurkan ke atas kepalanya 3 kali. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi, setelah itu baru beliau siramkan ke seluruh badannya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain dari Maimunah radhiyallahu anha, di sini kita beralih ke hadis yang kedua, hadis Maimunah. Tsumma afraga ala farjihi, kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya. Wa ghassala bi shimalihi, dan beliau cuci kemaluannya dengan menggunakan tangan kirinya. Tsumma daraba bihal arda, lalu beliau gosokkan ke tanah. Famasaha bit turab, kemudian beliau cuci dengan tanah. Setelah selesai mandi, kata Maimunah di akhir ceritanya, summa ataituhu bil mindil, kemudian saya bawakan anduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu, tapi beliau menolaknya. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan beliau membersihkan air di badan beliau dengan cara diseka pakai tangan, ya. Enggak pakai anduk. Nah, ini ditiru sama anak pondok ya. Ketika mandi orang anduan. Cuman diseka, diciprat-cipratkan ya. Kadang di dalam kamar mandi terus lonjak-lonjak dulu. Biar airnya rontok. Pakai tangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau hadis Aisyah tadi lafadznya dari Muslim, kalau hadis Maimunah ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, dua hadis inilah yang kita jadikan sebagai acuan tentang tata cara mandi junub. Coba kita mulai ya, bagaimana tata cara mandi junub yang sesuai sunnah. Ada sebagian orang yang dia tidak tahu kalau setelah hubungan badan ada mandi junub. Ada yang ngerti, ya kita memang harus mandi junub, tapi gak ngerti bagaimana tata caranya. Ada yang punya anggapan yang namanya mandi junub itu ya kalau pakai keramas, sehingga kalau gak punya sampo gak mandi junub. Kawan saya bercerita, dia punya teman, kalau gak punya sampo ratus, tidak mandi junub, ini cuma mandi biasa. Katanya gak sah kalau mandi junub gak pakai sampo. Padahal yang namanya sabun, sampo, kemudian odol, itu semuanya adalah perlengkapan mandi dan bukan syarat sah mandi. Tidak ada ketentuan harus menggunakan benda-benda seperti ini. Baik. Sekarang tahap pertama, ketika kita mau mandi, apa yang dilakukan ketika mau mandi? Yang dilakukan apa, Pak? Niat. Yang dilakukan adalah niat. Niat menghilangkan hadas. Dan sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun mandi junub, harus punya niat. Yang membedakan antara orang yang berstatus mandi junub dengan yang mandi biasa adalah niatnya. Sehingga kalau ada orang yang berada di tepi kolam renang, dia dalam kondisi junub, terus nyemplung kayak dada, nyemplung dada, tenggelam. Setelah itu mentas, basah semuanya. Sah enggak mandi junubnya? Tidak sah. Apakah junubnya hilang? Tidak. Kenapa? Enggak berniat mandi junub. Saya pernah di suatu pagi ya, mandi Jumat, mandi. Tapi enggak keramas. Keluar kamar mandi, ingat ini hari Jumat, masuk lagi. Keramas. Sehingga mandi yang tadi kenapa tidak dihitung? Tinggal guyur saja, kepalanya selesai ya. Yang kurang basah kan tinggal kepalanya. Karena enggak ngeh ketika di dalam kamar mandi kalau hari itu hari Jumat. Sehingga ketika kita misalnya di pagi hari, hari Jumat, mandi biasa, mandi pagi mau berangkat kerja, terus keluar kamar mandi, dan kita tadi tidak ingat kalau sekarang hari Jumat, lalu pengen mandi Jumat, masuk lagi ke kamar mandi, apakah harus mengulang dari awal? Harus mengulang dari awal. Yang kedua inilah baru dihitung sebagai mandi Jumat. Sehingga kalau ada orang yang junub, kemudian dia lupa, lalu mandi biasa, bahkan dia keramas, mungkin merasa gerah karena kepalanya sudah kotor, terus dikeramasi, berangkat ngantor, sampai di kantor, ingat tadi junub belum mandi, sudah mandi keramas tapi tidak niat, apakah dia harus mandi? Harus ngulang mandinya. Dia harus ngulang mandinya agar sholatnya sah yang dia kerjakan. Karena niat ini bagian dari rukun mandi. Kemudian berikutnya, setelah niat masuk ke kamar mandi, apakah disyaratkan untuk baca basmalah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian menganjurkan dikiaskan dengan wudu, dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Dan sebagian tidak menganjurkan karena tidak ada dalilnya. Dan pendapat kedua ini yang lebih kuat, sehingga tidak perlu baca bismillah. Tapi kalaupun ada orang yang ingin baca basmalah sebelum mandi, maka bacanya di luar kamar mandi. Sebelum masuk baca basmalah, kemudian baru masuk ke kamar mandi. Baik. Selanjutnya ngapain setelah di dalam kamar mandi? Hah? Apa yang dilakukan pertama kali sebelum masuk atau ketika sudah berada di dalam kamar mandi? Lepas baju. Itu tidak dihitung, Pak ya. Baik, agar nanti tidak mengulang wudu, buang air dulu. Ya. Maka kalau pengen buang air dulu. Ya. Pengen BAB ya BAB dulu, sudah? Nah, baru kemudian mandi junubnya dimulai. Tujuannya apa? Jangan sampai ketika selesai mandi baru BAB, ya sudah. Berarti nanti status hadas besarnya hilang, tapi dia jadi hadas kecil, nanti harus wudu. Atau pipisnya dilakukan di tengah mandi. Nah, kalau seperti ini nanti selesai mandi wudu lagi. Nah, biar nanti tidak wudu, maka buang airnya dilakukan sebelum mandi. Buang air dulu ya. Selesai itu baru acara mandi junub dimulai. Pertama adalah cuci tangan, cuci kedua tangan. Jangan mencelupkan kedua tangan ke dalam air, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita lakukan apa? Tuangkan air kemudian dicuci sebanyak 3 kali. Setelah itu cuci kemaluan dan gunakan sabun. Kok digunakan sabun, Pak? Sebagai ganti dari tanah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggosokkannya ke tanah, kita kan tidak melakukan seperti itu ya. Silahkan diganti dengan apa? Sabun. Bersihkan kemaluan pakai sabun. Silahkan, Pak. Ini baru setengah mandi junub, Pak. Tidak apa-apa ya. Nanti bisa dibaca kelengkapannya. Oke. Oh, sudah jarang junub. Selanjutnya, okay. Setelah selesai mencuci kemaluan, kemudian berwudu. Wudunya tidak lengkap, hanya sampai kepala. Wudu seperti wudu biasa, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai siku kanan kiri, sampai kepala. Nah, begitu sampai kepala, jangan langsung cuci kaki. Selesaikan urusan kepala dulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil air di tangan, kemudian di sela-selai rambutnya. Sampai ketika kita bisa memastikan semuanya sudah basah, terus diguyur air 3 kali. Sehingga kepala ini basah total. Di situ ya, untuk jalan. Tidak masalah. Nah, setelah kepala semuanya basah total, baru kemudian badan dibasahi. Dimulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru cuci kaki. Dalam riwayat Maimunah ada tambahan, Nabi SAW pindah tempat terus cuci kaki. Apakah ini juga dianjurkan bagi kita? Sehingga begitu selesai mandi, pindah tempat terus cuci kaki. Jawabannya, beliau pindah tempat karena ketika itu bawahnya kotor. Di zaman beliau kamar mandinya enggak ada keramik. Sehingga ketika mandi airnya berada di bawah, kena kaki, kotoran-kotoran kena kaki. Maka beliau pindah tempat terus cuci kaki. Kalau misalnya kita kondisinya seperti itu, airnya menggenang di bawah, tidak langsung lari ke tempat pembuangan akhir, maka dianjurkan untuk pindah tempat lalu cuci kaki. Nah, kemudian apakah ada anjuran untuk tidak menggunakan anduk? Dalam riwayat Maimunah, beliau dikasih anduk tapi beliau menolaknya dan beliau keringkan dengan tangan. Sebagian ulama mengatakan, maka bagi mereka yang mandi junub dianjurkan enggak pakai anduk. Tapi sebagian yang lain mengatakan hadis ini justru dalil dianjurkan pakai anduk. Di mana dalilnya? Maimunah memberikan anduk kepada beliau, berarti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi pakai anduk. Cuman pas waktu itu enggak pakai anduk. Dalilnya adalah ketika Maimunah menyuguhkan anduk kepada beliau. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau lebih cenderung pendapat yang kedua, bahwa dari yang dilakukan oleh Maimunah, beliau menyuguhkan anduk, menunjukkan kalau kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mandi beliau menggunakan anduk. Namun dalam hal ini ada kelonggaran, mau pakai anduk silahkan, tidak pakai anduk silahkan. Dan intinya adalah kita mau menyesuaikan diri dengan sunnah. Mana yang lebih sesuai sunnah, pakai anduk atau tidak pakai anduk, itu diniatkan sesuai dengan pendapat masing-masing. Kalau misalnya kita menganggap hadis ini merupakan dalil dianjurkan enggak pakai anduk, berarti Anda yakini mengeringkan badan tanpa menggunakan anduk selesai mandi bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda memilih pendapat yang kedua, berarti meyakini bahasanya Maimunah menyuguhkan anduk menunjukkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi pakai anduk. Wallahu taala alam. Tayyib, mungkin untuk di sini dulu tentang bagaimana cara mandi junub, tinggal kita praktekkan ya. Kapan mau praktek? Malam Jumat. Masya Allah. praktek mandi Jumat dan dadak nunggu malam Jumat. Ya, silakan silakan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab yang dua tadi, dua jilid tadi, antara yang tidak dikendalikan sama yang dikendalikan. Artinya kalau yang tidak dikendalikan itu kita dipas sama haid. Kan kita melakukan tidak membaca Al-Quran maupun tidak sholat, itu kan karena melakukan kewajiban terhadap satu perintah. Yeah. Apakah itu kita yang baru tidak melakukan bisa mendatangkan pahala atau bagaimana? Nah, baik. Untuk yang pertama ya, tentang benarkah ada anjuran untuk melakukan hubungan badan setiap malam Jumat, ya, sehingga hanya diprogram sepekan sekali. Mau junub harus nunggu malam Jumat dulu ya. Ini yang kasihan kalau malam Jumat pas safar, ya. Pulangnya malam Rebu. Coba saya carikan hadisnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan dia memandikan, dia datang di waktu pagi, mendekat ke imam, mendengarkan, diam ketika khutbah sedang berlangsung, maka setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju masjid, setiap langkah itu dikasih pahala seperti pahala puasa dan tahajud setahun. Masya Allah, ini gak main-main ya. Palanya enggak main-main. Qala Mahmud, kata Mahmud, salah satu perawi hadis. Qala Waqi' ibn al-Jarrah, kata Imam Waqi' ibn al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Ightasala huwa wa ghassala imra'atah. Yang dimaksud mandi dan memandikan di situ adalah dia mandi untuk dirinya dan dia memandikan istrinya. Ya. Maka termasuk amal soleh adalah ngedusi bojone. Wa yurwa an ibn al-Mubarak, dan diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, annahu qala, beliau pernah mengatakan tentang hadis ini, man ightasala wa ghassala, siapa yang mandi dan memandikan, yakni maknanya adalah ightasala, dia mandi, wa ghassala ra'sa, dan dia memandikan kepalanya, sehingga mahasiswa pun punya kesempatan ya. Karena itu makna wa ghassala dan memandikan, ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama adalah memandikan istri, sehingga suami mandi dan ngajak istrinya mandi sekalian. Pendapat yang kedua, memandikan istri adalah mencuci kepalanya. Dan ini pendapat Ibnul Mubarak. Kalau yang berpendapat mandi dan memandikan istri, ini tadi pendapatnya Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Dan hadis ini hadis yang sahih. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, belum pernah aku mengetahui ada hadis sahih yang amalannya ringan tapi memberikan pahala yang luar biasa besarnya melebihi hadis ini. Karena satu langkah dikasih pahala oleh Allah seperti pahala puasa dan tahajud setahun. Nah, yang itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia, tiap hari puasa, tiap malam tahajud. Kita tidak mampu ya kayak gitu ya. Puasa Daud saja ngos-ngosan, apalagi tiap hari. Baik. Nah, kemudian jika kita pahami sebagaimana makna yang disampaikan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, berarti perbuatan ini dilakukan ketika di pagi hari. Dia mandi Jumat, dan mandi Jumat itu awali sejak kapan? Terbit fajar hari Jumat, subuh hari Jumat. Berarti perbuatan ini dilakukan di pagi hari sebelum Jumatan. Maka dia mandi Jumatnya dilakukan sebelum Jumatan, dimulai sejak subuh, dan dia memandikan istrinya juga dilakukan di pagi hari. Maka tidak berlaku bagi PNS ya, bagi yang ngantor, yang berangkat sebelum subuh, karena kesempatan seperti ini gagal untuk dia lakukan karena dia berangkat sebelum subuh. Betul? Karena itu anjurannya bukan melakukan hubungan di malam Jumat, tapi melakukan hubungan di pagi hari Jumat. Ini khusus bagi para pengusaha. Nggih, Pak. Atau pensiunan, nggih. Nunggu anaknya wis berangkat sekolah kabeh, baru kemudian acara dimulai. Karena memandikan di sini dilakukan sebelum dia berangkat Jumatan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin praktekkan seperti ini ya, berarti itu dilakukan di waktu pagi. Mandinya di waktu pagi, mandi junub, dan istrinya juga mandi junub di waktu pagi. Karena yang dimaksud memandikan istrinya maksudnya apa? Menjadikan istrinya junub, sehingga dengan itu maka sang istri wajib mandi. Maka ini dilakukan di waktu pagi. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid pagi. Semakin pagi makin bagus. Jangan jam 11. Jam berapa Kak kira-kira Pak? Ya mungkin jam 7 itu sudah berangkat ya. Wah, terus ngapain itu jam 7 sudah berangkat? Ya engko nek tak mire rese-rese ya direwangi ya gitu. Sehingga ada banyak aktivitas ibadah yang dia lakukan sambil menunggu khatib naik mimbar. Ya. Apa Pak? Noto sego. Ya. Baik, itu yang disebutkan dalam hadis ini. Karena yang dimaksud wabakar wabatakaro itu datang di waktu pagi, sehingga dia datang semakin pagi makin bagus. Kita bisa sebut pagi di sini adalah ketika matahari masih belum panas, jam 7 atau jam 8. Kemudian dia berangkat ke masjid dan mengambil posisi dekat dengan imam. Nah, itu kalau ada yang seperti itu dicurigai berarti. Berarti tadi pagi mandi junub, mandi gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak, berarti intinya adalah mandi dan keramas, lalu berangkat pagi-pagi, mendekat ke imam, dan dia menunggu dalam waktu yang lama, bisa sholat sunnah atau membaca Quran, dia gunakan kesempatan itu untuk ibadah, maka dia bisa mendapatkan janji sebagaimana yang disebutkan di akhir hadis, kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala seperti puasa dan tahajud setahun. Berarti dia berangkat ke masjid pakai apa Pak? Bukan pakai kendaraan, jalan kaki. Yang rumahnya jauh dari Suciati, jumatannya enggak di sini ya. Mungkin jumatannya di masjid terdekat rumahnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Ya, pertanyaannya, kalau ada wanita yang dia enggak puasa karena haid, enggak sholat karena haid, tidak baca Quran karena haid, apakah dia mendapatkan pahala? Ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mengalami haid pada waktu beliau sedang ihram haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat, lalu Aisyah mengalami haid, beliau nangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, ana fisti, apakah kamu haid? Aisyah mengatakan, na'am. Beliau menghibur istrinya dengan mengatakan, dhalika syai'un katabahallahu ala banati Adam. Haid itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan untuk terjadi pada putri Adam. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan seperti ini. Sewaktu Adam melakukan pelanggaran makan buah larangan yang ada di surga, itu terjadi karena apa, Pak? Godaan iblis. Loh kok bisa iblis menggoda padahal sudah diusir dari surga sebelum Adam di surga? Iblis menggoda dalam bentuk seperti ular. Jadi dia masuk ke dalam surga dan dia menetap di mulutnya ular. Dan ketika itu ular ini punya kaki. Masuklah ular itu ke dalam surga. Sehingga dia masuk dalam kondisi terhina, ketakutan, jangan sampai ketahuan malaikat. Berhasillah dia masuk, lalu menggoda Adam. Sampai akhirnya Adam tergoda. Dan sebelum Adam tergoda, pertama yang digoda adalah Hawa. Lalu Hawa mempengaruhi suaminya Adam, akhirnya Adam tergoda. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula Hawa lam yakun lam yakhun nisaun zaujaha." Andaikan bukan Hawa, maka tidak ada wanita yang mengkhianati suaminya. Kemudian oleh Allah ketiganya dihukum. Iblis sudah tidak boleh lagi naik ke langit membersamai malaikat. Ular sebagai media dari iblis untuk menggoda Adam dihilangkan kakinya sehingga dia jalan pakai perut. Hawa dihukum oleh Allah mengalami haid, dan Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dia harus rekoso nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal beliau ketika di surga, suami surga itu penuh enggak kerja, Pak? Untuk menafkahi istrinya. Seorang lelaki punya 70 bidadari. Itu nyambut gawe ini pripun, Pak? Wah, ini penghasilannya harus sekian, Pak. Allah sudah cukupi semuanya sehingga dia tidak perlu kerja. Maka sang suami sudah disediakan oleh Allah. Dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga tanpa harus bekerja. Berbeda dengan yang ada di bumi ini. Ketika seorang tinggal di bumi, maka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dia harus kerja. Maka hukuman bagi Adam ketika beliau diturunkan di surga adalah dia harus rekoso nyambut gawe memenuhi kebutuhan keluarganya, istrinya. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Aisyah, yang namanya haid itu keputusan Allah, takdir Allah bagi sunnatullah bagi para wanita. Maka kamu tidak perlu sedih. Nah, sehingga di sini ulama mengatakan bagian dari ibadahnya wanita ketika haid adalah ridha terhadap takdir. Sehingga dia tidak sedih ketika mengalami haid, sehingga enggak bisa puasa pada waktu Ramadan, padahal yang lain puasa. Kan biasanya sedih ya ibu-ibu. Waduh, yang lain poso, aku gak bisa poso. Yang lain traweh, gak bisa traweh. Yang membuat dia sedih apa? Nanti harus kodok. Rano koncone. Nah, kalau ibadah berat itu dilakukan bareng-bareng kan terasa ringan. Tapi kalau ibadah berat dilakukan sendirian, koncone domangan, nongseng, poso. Aduh. Tambah loroh. Maka dia merasa keberatan di bagian ini. Tapi ketika dia ridha dengan takdir Allah, dia haid, dia ridha, dia menerima. Sehingga tidak berusaha untuk anti mainstream. Haid dilawan, minum obat biar bisa puasa. Ini malah enggak sesuai sunnah. Biarkan saja. Enggak puasa enggak apa-apa. Yang penting ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagian itulah yang menjadi nilai pahalanya. Sedangkan kalau masih ada celah bagi dia untuk menambah pahala dengan cara berzikir atau membaca Quran tanpa menyentuh selama masih diperbolehkan, itu menjadi tambahan pahala bagi dia. Maka kalau ada wanita yang bertanya pada saat Lailatul Qadar, yang laki-laki bisa sholat, bisa tahajud, bisa iktikaf, wanita haid tidak bisa apa-apa, apa yang bisa dilakukan? Ya, Anda masih bisa baca Quran, masih bisa zikir, tapi baca Qur'annya tadi tidak boleh nyentuh mushaf, sehingga dia baca pakai laptop atau pakai hafalan atau dibukakan oleh suaminya. Tapi ketika dia ngalai seperti itu dalam rangka untuk ridho terhadap takdir Allah, insya Allah berpahala. Ada salah satu jamaah dari Jakarta datang ke Jogja di Masjid Ulil Albab UII, iktikaf satu keluarga. Putri yang sudah balig ya, mengalami haid, pulang semuanya. Nah ini mau pulang sendirian kan gak mungkin, diantar ibunya juga gak mungkin, gak ada mahramnya, akhirnya pulang semuanya, gak jadi iktikaf karena satu orang yang haid. Tapi seperti ini insya Allah yang lain juga turut mendapatkan pahala, karena mereka terhalang disebabkan karena udur yang syar'i, bukan karena masalah malas. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Ya, hanya sampai kepala, telinga, terus kepala ini dibasahi betul-betul, setelah itu disiram, baru kemudian menyiramkan air ke seluruh badan. Kakinya belakangan. Baik, untuk 3 kali cuci tangan apakah maksimal 3 kali? Jawabannya kami tidak menjumpai ada dalil tentang batas maksimalnya. Yang ada batas maksimalnya di wudu. Sehingga kalau misalnya ketika mandi junub tangannya sangat kotor ya, dicuci lebih dari 3 kali boleh enggak? Wallahu alam, insyaallah enggak masalah. Karena mandi itu kaidahnya beda dengan wudu. Kemudian ketika menggunakan media mandi, sabun atau sampo, itu yang tepat kapan digunakan? 3 kali itu sudah masuk saat penggunaan media itu. Sehingga misalnya guyur pertama terus dikasih sabun, kasih sampo. Guyur kedua, berarti ini yang kedua, guyur satu lagi, selesai. Kalau enggak marem gimana Pak? Boleh enggak nambah nyemplung kolam? Ya, sehingga basahnya betul-betul basah luar dalam misalnya. Ya, insyaallah tidak masalah. Lalu dia nambahi guyuran beberapa kali, insyaallah tidak masalah. Kita biasanya kalau mandi itu kalau enggak apa? Gebiar-gebiur itu kurang maram ya. Nah. Wallahu alam. Yang terakhir ya. Kalau pada waktu gosok ketika sedang mandi terus nyenggol alat kelamin, apakah ini membatalkan mandi? Kalau mandinya tidak batal, cuman apakah membatalkan wudu sehingga jadi hadas kecil? Jawabannya tidak jadi hadas kecil, karena menyentuh kemaluan di sini tidak sengaja. Makanya menyentuh kemaluan yang disengaja itu dilakukan di awal mandi. Sedangkan kena kemaluan setelahnya ketika proses mandi itu tersentuh bukan menyentuh. Karena tidak sengaja maka tidak diperhitungkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na. Gimana Pak? Gimana? Menyentuh kemaluan. Bersetubuh. Oh gitu. Nggih. Ada hadisnya. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya maka dia harus wudu. Dan tidak mungkin menyentuh kemaluan di situ diartikan bersetubuh. Karena kalau diartikan bersetubuh bukan wudu tapi mandi. sehingga menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu. Cuman ulama khilaf, apakah harus dengan sengaja, bagaimana kalau tidak sengaja, bagaimana pula kalau menyentuh kemaluan orang lain, ya, misalnya nyeboi anaknya itu, ya, itu batal wudu atau tidak. Sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan bulughul maram. Ya, mungkin ada yang punya catatan bisa dipinjamkan ke yang lain, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya? Ada pertanyaan dari Ahmad, masuk ke Habib Masjid. Bismillah, Ahmad mau tanya Ustaz Amin, kalau sedang haid membaca Quran terjemah boleh menyentuh atau tidak? Syukran. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ketika sedang haid bolehkah membaca Quran terjemah? Bedakan antara Quran dan kitab tafsir. Bedakan antara mushaf dengan kitab tafsir. Kitab tafsir itu bukan mushaf, itu kitab tafsir. Sehingga yang tidak boleh disentuh itu mushaf Al-Quran. Kalau selain mushaf seperti kitab tafsir, ini statusnya kitab tulisan manusia, isinya tafsir Quran. Karena dia bukan mushaf Al-Quran, maka tidak dihukumi sebagaimana mushaf Quran. Jumhur berpendapat bahwasanya yang boleh menyentuh Quran adalah orang yang bebas dari hadas besar dan kecil. Sehingga kalau bapak ibu mau menyentuh mushaf harus punya wudu. Harus punya wudu. Nah sekarang kalau saya sebagai penjual Quran, nah itu harus wudu terus. Batal wudu lagi ya. Karena nanti kan bersentuhan dengan Quran terus. Nah untuk Quran terjemahan itu masuk kategori yang mana? Jawabannya adalah mana yang lebih dominan yang ada di buku itu. Apakah teks Qurannya ataukah terjemahannya? Terjemahan Depak itu lebih dominan terjemahan dan tulisan Latin, tulisan Indonesia. Maka ada mukaddimah, sambutan, bar sambutan, tashih, bar tashih, apalagi daftar surat, nuzulul Quran. Terus nanti asbabun nuzul, cerita tentang tajwid, cerita-cerita banyak panjang, baru kemudian masuk ke mushaf dan terjemahannya. Sehingga dominan di situ adalah isinya selain Quran. Karena dominan selain Quran, maka dia dihukumi sebagai kitab tafsir dan bukan mushaf Al-Quran. Karena itu boleh disentuh meskipun tidak wudu. Sehingga ulama membahas tentang apa hukum menyentuh kitab tafsir dalam kondisi enggak punya wudu. Boleh, karena itu bukan mushaf. Kiasnya untuk Quran terjemahan, Anda tinggal lihat. Ini dominannya apa? Terjemahannya ataukah Qurannya? Kalau dominan terjemahan, enggak boleh, boleh disentuh. Kalau dominan Qurannya, boleh disentuh. Iblis, tahu Iblis? Iblis. Iblis itu terjemah Quran pakai pegon. Quran diterjemahkan pegon, ya. Nah, Mustafa Bisri penulisnya. Iblis itu dominan Quran. Karena terjemahannya enggak semua. Cuman dikit-dikit ya. Pegon itu kan biasanya terjemah dengan ringkasan. Maka status ini adalah mushaf meskipun di situ ada oret-oretannya dari tulisan manusia. Wallahu a'lam. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.